musik suara tetes hujan yang jatuh dari dedaunan, serta suara kicau burung yang menawan. Di antara canda tawa riang, anak desa bersenandung sumba. Thank you.